Terima kasih untuk mitra kerja ada Blue Production Audio Rental Musical, Megapixel Wangi Perih Production Setting. Apa pancen wis Tresno kumbok sepele iki. Mana ya? Kudune kowe.